بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد ini adalah majelis yang kedua dari majelis syahr رمضان dan kita masih membahas tentang ad-durus al-mustafadah min as-siyam, pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari puasa Ramadan, dari puasa Ramadan dan puasa-puasa yang lain, dari ibadah siyam. Yang keempat adalah puasa itu bisa menaikkan himmah kita, semangat kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Secara syar'i dan juga secara wakil, kondisi real yang kita saksikan di tengah-tengah masyarakat muslimin pada umumnya, ketika Ramadan tiba, dan mereka berpuasa Ramadan, itu semangat mereka dalam mengerjakan ketaatan lebih dibandingkan dengan bulan yang lain. Dan semangat mereka untuk meninggalkan kemaksiatan, rasa takut untuk menerjang kemaksiatan, itu lebih dibandingkan dengan yang lain. Sehingga siam ini, ibadah siam ini, terutama Ramadan, membangkitkan himmah, menaikkan himmah, semangat beribadah kepada Allah. Dan itu sangat positif. Kita melihat muslimin ketika Ramadan, mereka semangat mengerjakan jamaah lima waktu berjamaah. Semangat mengerjakan tarawih. Mereka semangat untuk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Semangat untuk infak dan sedekah. Dan ibadah-ibadah yang lain. Ini luar biasa. Di samping menambah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, di samping pahalanya besar, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari siam adalah bisa membangkitkan semangat ibadah kepada Allah dan semangat untuk meninggalkan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini kita jadikan sebagai kesempatan emas dan kesempatan yang berharga untuk kita berlomba-lomba di dalam beribadah kepada Allah. Memanfaatkan momen Ramadan untuk meraih pahala sebesar-besar dari Allah Azza wa Jal, untuk meraih pengampunan dosa dari Allah Azza wa Jal. Dan itu yang dilaksanakan oleh kaum salaf. Mereka berlomba-lomba dalam amal kebajikan selama Ramadan. Dan itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak berderma, paling banyak mengerjakan amal kebajikan, dan lebih banyak lagi amal kebajikan ketika Ramadan. Nah, yang kelima ialah anna fi siyami tarqiqan lil qulub. Pada amalan siam, amalan berpuasa, ini bisa melembutkan hati. Membikin hati kita ini lebih gampang terenyuh. Lebih gampang tersentuh. Dari banyak sisi, yang pertama ketika dia membaca Al-Quranul Karim dengan tadabbur, dengan tafakkur, mengerti maknanya, lebih lembut hatinya dia. Di sisi yang lain, ketika dia menyaksikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, tergerak hati dia untuk membantu mereka. Dengan puasa yang dia jalankan, dia merasakan bagaimana penderitaan mereka yang sehari-harinya tidak bisa makan, tidak bisa minum, kalaupun bisa ala kadarnya, dia merasakan itu ketika dia berpuasa. Sehingga tersentuh hatinya untuk kemudian banyak membantu saudaranya yang fuqara, yang masakin. Terutama di masa-masa COVID-19 ini. Secara umum kondisi masyarakat kita sangat memerlukan bantuan. Sangat memerlukan bantuan. Bagi orang-orang yang betul-betul bisa mengambil faedah amalan siam dengan dia berpuasa dari mulai fajar sampai maghrib, dia akan tersentuh hatinya untuk membantu mereka. Saya kita bayangkan kita yang berpuasa seperti ini aja perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Padahal kita masih bisa sahur, masih bisa berbuka. Sebagian kita masih punya stok makanan, minuman. Sementara mereka yang masakin, yang fuqara, yang muhtajin, yang sangat memerlukan. Mereka bukan semata-mata Ramadan. Hampir setiap hari demikian keadaan mereka itu. Terutama di masa-masa COVID seperti ini. Maka mari kita menyisihkan lengan baju, membangkitkan semangat ta'awun al-birri wa taqwa, kelembutan hati, terenyuhnya hati, dimanfaatkan untuk perkara-perkara kebaikan. Yang keenam, ialah anna fi siyami tahdhiban lin nufusi wa ta'widan laha 'ala nizam. Pada amalan siam, amalan berpuasa, ini bisa membuat hati ini teratur, tertata, dan terbiasa dengan adanya nizam atau aturan yang positif, yang mubah. Dalam masalah makan saja, orang kalau tidak puasa makan sembarang sudah. Dia makan kapanpun, minum kapanpun, makan dan minum apa yang dia inginkan, yang dia maukan. Tetapi dengan yang namanya siam, teratur. Ada makan sahur, ada makan buka puasa. Apalagi ketika dia memberikan, mengamalkan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Sahur dan bukanya enggak balas dendam. Nah, dia memakan kurma dan segala macamnya. Ini di satu sisi nizam. Dia menjadi teratur di sini, tertib di sini. Di sisi yang lain akan sangat bagus bagi kesehatan dia. Bagi kesehatan dia. Nah, juga di sisi yang lain secara ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tertib dia ibadahnya. Dan juga dari sisi hal-hal yang haramkan dalam Islam, dia semakin takut mengerjakan perkara yang haram tadi. Dengan adanya ibadah siam, dilatih jiwanya, dilatih hatinya untuk beribadah kepada Allah dari mulai fajar sampai tenggelamnya matahari, dilatih untuk berpuasa, dilatih untuk banyak hal. Dan terbiasa dengan hal-hal yang teratur. Ini sangat bagus untuk kehidupan dia dalam urusan duniawiyah, juga dalam urusan dininya. Yang ketujuh adalah anna fi siyami ta'widan lin nafsi ala sabr. Pada amalan siam, amalan berpuasa, ini melatih diri untuk sabar. Sabar. Seseorang itu ketika dia berpuasa, dia merasakan lapar, dia merasakan haus. Terutama ketika dia tinggal di daerah-daerah yang panas. Atau daerah yang begitu panjang waktu siangnya itu. Apalagi dia kemudian ada aktivitas mencari maisyah dan segala macamnya. Dalam keadaan dia harus berpuasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ini di antara faedahnya melatih kesabaran. Sabar dengan kelaparan, sabar dengan kehausan, sabar dengan perjuangan dan pengorbanan dalam mencari maisha untuk keluarga di saat kita harus berpeluh, di saat kita juga harus lapar dan dahaga. Sabar. Di sini kita akan bisa merasakan kehidupannya para fakir miskin. Terenyuh hati kita sebagaimana sebelumnya. Yang kedua juga sabar di dalam menjaga agama ini, amalan ini. Sabar kita untuk tidak makan, tidak minum sampai nanti maghrib. Itu penuh perjuangan para sebagian pihak. Sabar. Ini nanti akan sangat bermanfaat untuk kehidupan dia. Wa idza ta'awwada sabra huna alifahu fi sa'il amal wal ahwal al khassah wal 'ammah ad-diniyah wa dunyawiyah. Ketika orang itu sudah terlatih sabar dalam amal siam ini, maka dia akan terbiasa untuk bersabar dalam semua amal-amal dia. Dia terbiasa untuk bersabar dalam semua kondisi dia, kondisi yang khusus, kondisi yang umum, terkait dengan agama dia dan terkait dengan duniawi. Ini semua motivasinya adalah ikhlas karena Allah dan ihtisab meraih pahala Allah SWT. Dia bisa sabar karena ini. Yang ke-8 ialah anna fis siyami irahatan lil ma'dah min al akil wa syurub tilatan fi tilata fadhil siyam. Pada amalan puasa ini bisa mengistirahatkan lambung dari makan dan minum sepanjang kita berpuasa. Ini ada sebuah kelebihan dan keutamaan secara medis yang sangat penting. Sangat penting. Lambung kita ini, perut kita ini, kalau kemudian dimasuki dengan berbagai macam makanan dan minuman dengan tanpa kontrol, sangat membahayakan. Penyakit lambung itu banyak dan sangat mematikan diantaranya. Apa yang kita makan, yang kita minum dengan tanpa kontrol yang dimasukkan dalam lambung dan perutnya kita ini bisa berefek negatif. Banyak penyakit-penyakit yang muncul dikarenakan makan dan minum yang kita makan, yang kita minum selama ini. Ada penyakit kolesterol, ada penyakit diabetes, ada penyakit asam urat, ada penyakit hipertensi, darah tinggi, bisa sampai ke paru-paru, bronkitis, ada yang sampai ishal, diare, dan segala macamnya. Itu semuanya diantara asbabnya adalah makan dan minum yang kita lahap selama ini dengan tanpa kontrol. Puasa itu termasuk upaya mengistirahatkan lambung. Sangat bagus itu. Cuma ingat ketika berbuka puasa jangan balas dendam. Lambung akan kewalahan dalam menghadapinya. Ketika sahur pun juga demikian. Tetap berbuka puasa sesuai dengan bimbingan Islam. Sahur pun juga demikian. Sehingga bisa mengisarkan lambung dan bisa banyak mengurangi penyakit-penyakit yang ada dikarenakan yang namanya lambung. Secara medis itu luar biasa. Secara medis itu sangat luar biasa. Sehingga dari sini, ibadah siam itu bisa mengobati dua penyakit sekaligus. Yang pertama penyakit batin. Maradun batini. Ya. Dengan dia semangat beribadah kepada Allah, dengan dia kemudian meninggalkan maksiat kepada Allah Azza wa Jal, penyakit hati, maradul qalb ini akan sembuh. Dengan spirit Ramadan, dengan semangat puasa dia, di tentang ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua bisa mengobati penyakit-penyakit zahir. Seperti yang dijelaskan tadi, dengan mengistirahatkan lambung, maka banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa kita atasi biidznillah wa taufiqihi barakallahu. Sehingga sangat besar faedah amalan siam, bukan semata-mata faedah terkait dengan masalah pahala, tapi juga terkait dengan faedah-faedah besar terkait dengan masalah kesehatan. Tapi ingat, kita puasanya niatnya itu imanan wa ihtisabah. Keutamaan tadi akan mengikut kepada, bukan puasa dengan tujuan semata-mata sehat. Ini kurang nilainya. Tapi puasa kita iman dan wahtisabah. Dan semua yang disebutkan oleh para ulama dari faedah-faedah siam, dengan sendirinya akan dirasakan oleh pak pelakunya. Barakallahu fikum. Yang ke-9 ialah syu'urul muslim, syu'ur sha'im bil adalati wal musawati bainahu wa baina ghairihi minal muslimin ala mukhtalafi tabaqatihim wa ajnasihim al-ghani wal-faqir wal-kabir wal-saghir wal-dhakar wal-untha li'annahum yasumuna fi waqtin wahid wa yuftiruna fi waqtin wahid. Faedah yang kesembilan adalah orang yang berpuasa, dia akan merasakan kesetrataan. Dia merasakan sama rata, adil antara dia dengan kaum muslimin yang lain. Dengan beragam tingkatan-tingkatan mereka, status mereka dan jenis mereka. Yang kaya, yang miskin, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan. Dikarenakan mereka puasa di waktu yang sama, buka puasa di waktu yang sama, juga mengerjakan ibadah yang sama. Faedahnya adalah, وَهَذَا يُحَقِّقُ مَبْدَأَ الْمُسَوَاتِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ مَعْ بَعْضِ. Ini nanti akan bisa merealisasikan, akan terwujud prinsip persamaan antara kaum muslimin sebagian dengan sebagian yang lain dalam hal ini. Sehingga tidak ada jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Tidak ada jurang pemisah antara pejabat dengan rakyat. Tidak ada, karena semuanya sama ibadahnya. Buka puasanya di waktu yang sama, sahur juga di waktu yang sama. Faedah yang lain adalah akan mengikis kesombongan, rasa sombong yang ada dalam jiwa ini, atau rasa ujub, rasa bangga dengan kelebihan yang ada pada kita. Terkikis semuanya itu. Yang berikutnya akan memunculkan sikap tawadhu, sikap ketawaduan di dalam hati kita. Nah, sehingga dia merasa tidak ada lebihnya dibandingkan dengan yang lain. Tidak ada yang menonjol pada dirinya dibandingkan dengan yang lain. Dikarenakan semuanya sama. Tentu yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan jabatan, bukan harta benda, bukan nasab, bukan yang lain-lainnya, tetapi yang membedakan antara kita semua adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu dengan cara fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Semakin banyak amal kebajikan kita, maka semakin tinggi takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dan semakin mulia kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, ini semuanya adalah fawaid, faedah yang sangat besar dari ibadah siam. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, memberikan taufik kepada kita, sehingga di Ramadan tahun ini masih bersemangat dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, bersemangat untuk menjauhi maksiat kepada Allah, bersemangat untuk ta'awunal birri wa taqwa, bersemangat untuk membantu sesama, dan semoga dengan spirit dan semangat-semangat tadi Allah Azza wa Jalla segera mengakhiri wabah COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.